السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya nikmat diberikan kesempatan untuk memperjuangkan iman kita, menambah iman kita, dan menambah ilmu kita. Sebagai kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jaga terus syahadatin kita, tauhid kita, dan semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk berusaha senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang sangat fenomenal. Yaitu Riyadus Salihin. Kitab yang benar-benar terbukti bermanfaat bagi umat. Dan ditulis oleh salah satu nama besar. Salah satu nama besar yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Dan kita bisa nikmati dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lupa untuk bersyukur. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin Allah muliakan, enggak semua orang tuh seberuntung kita. Ada banyak orang tuh cari kebenaran sampai harus pergi ke sana, pergi ke sini. Dan enggak dapat. Subhanallah. Ada banyak orang cari ketenangan dengan melakukan perjalanan ke sana dan perjalanan ke sini, tapi dia enggak dapat ketenangan. Sedangkan Allah memudahkan itu atau memudahkan jalan itu untuk kita, walaupun penentu kembali kepada seberapa jujur dan ikhlas kita dan seberapa kuat kita meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, selalu minta pertolongan kepada Allah, selalu minta serta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan bersyukurlah dengan keberadaan kita bersama Riyadhus Shalihin. Karena buku ini fenomenal, hadirin. Buku ini fenomenal. Dan kita masih bersama hadis Jabir, hadis yang ke-170. Dan sekali lagi 170. Dan banyak banyak di antara kita yang benar-benar merasakan perubahan di dalam kehidupannya. Padahal baru sampai hadis ke-170. Lalu bagaimana jika seseorang tetap jaga keikhlasannya, kejujurannya, dan dia berhasil menyelesaikan kitab ini dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kebayang nggak sih gimana kebahagiaannya para ulama yang menguasai ribuan hadis, bahkan 1 juta hadis. Kita aja nih baru 170 hadis, dan jumlah ayatnya jauh di bawah. Itu kita merasakan perubahan. Dan ketika Imam Dzahabi mengatakan dan merekomendasikan Riyadhus Shalihin, itu bukan isapan jempol, itu bukan pujian basa-basi, memang benar, hadirin. Makanya gak heran sekelas Al-Imam Al-Dzahabi merekomendasikan Riyadhus Shalihin. Dan sekelas info, Imam Dzahabi salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Asal kita jujur sama Allah dan menjaga keikhlasan, akan ada dampak yang luar biasa. Dan seringkali kita gak pernah menyangka kok bisa ya. Memang itulah kehebatan ilmu, hadirin. Maka terus jaga keistiqomahan. Dan kita sedang pada penggalan hadis Jabir, fa inna khairul hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Dan sebagaimana yang kita katakan, ini gak boleh hanya sekedar lewat aja. Ini harus benar-benar diresapi, karena ini kunci. Kalimat sebaik-baik ucapan adalah firman Allah itu mengandung makna dan konsekuensi yang dalam. Dan di antara hal yang paling terpenting adalah bagaimana kalimat ini membuat kita bukan hanya membaca Al-Quran, atau bukan hanya mengerti, ya aku tahu sebaik-baik itu firman Allah, tapi juga membuat kita harus memuliakan dan mengagungkan Al-Quranul Karim. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah berfirman misalnya dalam surat Qaf, Qaf wal Quranil Majid, ayat pertamanya, itu ayat kedua. Ada gak ayat pertama? Hadirin Allah muliakan, dan demi aku, jadi Allah katakan Al-Quran itu Al-Majid. Al-Majid itu adalah sesuatu yang luas dan sempurna, atau sempurna dan luas. Jadi ya, luas dengan kesempurnaannya. Qaf Al-Quranil Majid, Qaf demi Al-Quran yang begitu luas kesempurnaannya, kesempurnaannya dari berbagai sisi, dari berbagai sisi, bukan hanya dari ketinggian kualitas bahasanya saja, tapi dari semua sisi, karena ia adalah firman Allah. Itulah yang Allah firmankan dalam Qaf ayat 1. Nah, ketika kita melihat mushaf kita ya di rumah gitu, dengan menghadirkan surat Qaf ayat 1 tadi, Qaf wal Quranil Majid, atau dengan hadis ini, fa inna khairul hadis kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Kita lihat ini mushaf kita depan kita, terus kita lihat terus Al-Isra kemarin, yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini senantiasa menunjukkan ke jalan yang paling baik, paling sempurna, paling tepat. Kemarin Al-Isra ayat 9 yang sudah kita bahas kemarin, yahdi lillati hiya aqwam. Jadi ketika kita ngeliat mushaf kita, di dalam mushaf ini ada petunjuk ke jalan yang terbaik, tersukses, terlurus. Dan itu tidak heran karena tadi surat Qaf ayat 1 tadi, Qaf wal Quranil Majid, demi Al-Quran yang Al-Majid, yang kesempurnaannya itu sangat luas. Kalau pakai satu kata, mulia. Maka kan konsekuensinya kita harus memuliakan, karena Al-Quranil Majid ini tuh kesempurnaan yang sangat luas, yang menjadikan Al-Quran itu sangat mulia. Maka kita bukan hanya membacanya, tetapi harus memuliakannya. Itu yang seringkali kita lupa, hadirin. Unsur itu, bagaimana memuliakan Al-Quranul Karim, dan itu yang dimiliki oleh generasi terbaik para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mengatakan, kana rajulu idza qara' al-Baqarah wa Ala Imran jalla fi a'yunina. Kata Anas, di zaman Nabi itu, di zaman kita nih para sahabat, itu kalau ada seseorang yang sudah berhasil membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, jalla fi a'yunina, maka orang itu jadi mulia di pandangan kami, mulia di mata kami, mulia dalam dalam masyarakat kami. Padahal kita tahu itu baru 2 surat dari 114 surat Al-Quran. Dan simpel aja, apakah itu terjadi pada hari ini? Tanya diri kita. Jadi di masa para sahabat, hadirin, orang tuh dalam baru baca, bukan baru ya, artinya ketika ia sudah bisa baca Al-Baqarah dan Ali Imran, itu langsung mulia, langsung dihormati. Walaupun mereka tidak cari penghormatan manusia, tapi mulia, dihormati, dimuliakan. Pandang tanpa mereka harapkan. Hadirin Allah muliakan, kok bisa? Karena mereka bukan hanya sekedar membaca Al-Baqarah, bukan hanya sebatas baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi mereka membaca, memuliakan, dan karena memuliakan, mereka mengikuti dan mengamalkan dengan penuh pengagungan dan pemuliaan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Aku juga bacanya pakai tajwid kalau baca Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan ini bukan hanya sekedar dibaca, tapi yattabi'unahu haqqa tiba'ih. Tapi yang dimaksud membaca sebenar-benarnya adalah mengikuti isi dari kitab suci tersebut dengan sebenar-benarnya. Mengikuti, bukan hanya baca. Bukan hanya baca. mulai benar-benar diikuti. Benar-benar diikuti. Benar-benar diikuti. Jadi hadirin Allah muliakan, itu kuncinya, karena mereka sangat memuliakan. Ketika memuliakan, mereka mengikuti semua yang ada di dalam Al-Quran tersebut atau kitab suci tersebut dengan tentu saja segala keterbatasan dan kekurangan sebagai seorang anak manusia. Makanya diriwayatkan hadirin, diriwayatkan banyak nama-nama besar di masa sahabat. Mereka butuh waktu yang cukup lama untuk menghafalkan surat Al-Baqarah misalnya. Yang kalau di hari ini surat itu diminta untuk dihafalkan oleh kita-kita atau para santri atau orang yang menghafalkan Al-Quran, mungkin selesai di 2 atau 3 bulan saja. Di 2 atau 3 bulan, bahkan bisa 1 bulan. Tapi diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu menghafalkan Al-Baqarah 12 tahun. Dan anaknya Ibnu Umar diriwayatkan selama 8 tahun. 12, 8 tahun. Pertanyaannya, apakah mereka tidak punya hafalan yang kuat dan kalah dengan kualitas hafalan orang-orang zaman sekarang? Kan gak mungkin hadirin. Tapi kenapa mereka butuh waktu yang cukup lama? Karena mereka bukan sekedar menghafal, tapi mereka memuliakan. Memuliakan. Sehingga pada saat mereka memuliakan, mereka benar-benar mengamalkan dan mengikuti semaksimal mungkin. Yatsalunahu haqqa tilawati. Dibacanya itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan langkah dan perbuatan. Kan itu hadirin Allah muliakan. Dan itu salah satu rahasianya sebagaimana dijelaskan Al-Hasan Al-Basri, isti'zaman lah, karena benar-benar diagungkan. Jadi bukan hanya ngafalin distorkan, itu bagus, tapi mereka itu di level ketika baca dan menghafalkan, di waktu yang sama mereka memuliakan, mereka mengagungkan. Mereka benar-benar jadikan ini petunjuk. Nah, yang namanya mengagungkan, memuliakan kan butuh waktu, hadirin. Butuh waktu. Gak bisa kalau hanya mengandalkan kekuatan memori, apalagi orang-orang cerdas dan orang-orang yang hafalannya kuat dan encer banget, berapa menit selesai. Tapi mengamalkan ayat-ayat tersebut kan gak demikian. Kan susah. Kemarin misalnya kita sebagai contoh kemarin lah, kita sebutkan misalnya contoh surat Fussilat ayat 34, idfa billati hiya ahsan. Kalau kata wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita diminta menghafal ayat ini, kita butuh berapa menit? Mas, butuh berapa menit, Mas? Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Berapa? Ya. 5 menit. 2 minggu. Ini kayaknya Umar zaman ini antum nih. Enggak lah, diulang terus. Iya, paling sejam hafal, satu ayat sejam hafal. Coba buka lagi. Dan tapi sejam itu belum tentu antum ngerti artinya. Yang pokoknya ngikutin guru ana aja. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 20 kali, 25 kali, 30 kali, mungkin 100 kali. Insya Allah hafal. Antum coba hari ini ya, hafalin ini ya. Betul berapa? Banyak kerjaan gak? Oh ya, jawaban yang bagus. Yang sebelumnya belum terhafal. Tapi coba kita jujur deh, hadirin. Berapa waktu, berapa menit yang kita butuhkan untuk mengamalkan ayat ini? Lihat lagi, idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Ini yang berminggu-minggu, hadirin. Kita dizolimi orang, kita disakiti orang, uang kita diambil misalnya, idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Kita suami punya istri yang belum nurut, suka ngejawab, idfa billati hiya ahsan. Kita para istri yang menghadapi suami yang egois, yang mau menang sendiri, yang sok jadi pemimpin tapi sifat pemimpin itu gak ada pada dirinya, idfa billati hiya ahsan. Kita yang mungkin kecewa dengan sikap ayah dan ibu kita, yang mungkin menelantarkan kita, nyuekin kita, fokusnya ketika kita masih kecil dan sekarang kita sudah jadi. Idfa billati hiya ahsan. Kita mungkin disakiti oleh anak kita sendiri. Idfa billati hiya ahsan. Kita mungkin dikhianati oleh sahabat kita sendiri. Idfa billati hiya ahsan. Emangnya gampang tuh. Aduh. Ada orang tuh butuh 1 tahun loh untuk ngamalin ayatnya. Bahkan bukan hanya 1 tahun, butuh beberapa kondisi yang mendukung. Contohnya, yang nyakitin kita itu sekarang terbaring sakit gak berdaya. Terus sahabat kita bilang, lo bener gak mau jenguk dia? Gue masih belum bisa terima perbuatan dia dulu. Ya gue ngerti, tapi sekarang dia udah gak berdaya. Udah divonis dokter. Gak, udah benar-benar terkapar di tempat tidur rumah sakit. Coba deh jenguk. Gak bisa. Tolong deh coba. Enggak, gue masih terngiang-ngiang gimana dia perlakukan gue. Baru pas dikasih fotonya, lihat nih, ini foto dia sekarang. Baru kasih idfa billati ya ahsan. Itu perintah Allah dalam surat Fusilat. Akhirnya tertegun. Oke deh, besok kita ke rumah sakit. Jadi udah bukan hanya butuh waktu 1 tahun, tapi butuh beberapa faktor yang membuat hati itu jadi luluh gitu loh. Nah itu alasan kenapa nama-nama besar itu butuh waktu bertahun-tahun untuk baca Al-Baqarah dan baca Ali Imran. Karena mereka itu kata Al-Hasan Al-Basri itu bacanya sambil mengagungkan dan memuliakan yang pengagungan dan pemuliaan tersebut melahirkan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita seringkali, sebagian kita, gak semua tentu saja, sebagian kita baru sampai pada titik membaca dan menghafal lafaz titik. Hanya lafaz aja. Itu pun setengah mati, gitu loh. Emangnya gak bagus? Bagus, bagus. Tapi Allah, perintahan kita bukan hanya sebatas itu. Tadi, qafwal Qur'anil Majid. Ini Al-Quran ini yang mulia. Yang mulia itu konsekuensinya harusnya di apa? Direndahin. Sesuatu yang mulia kan mengandung konsekuensi harus dimuliakan. Ibumu punya kedudukan mulia, nak, gitu ya. Artinya apa? Muliakan ibumu, gitu. Tadi Al-Baqarah 121, yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang beriman itu kalau baca bukan hanya sekedar baca, tapi baca dengan mengikuti dengan sebaik-baik upaya dan effort. Makanya kan ulaika yu'minu nabih. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada hal tersebut. Orang beriman itu bukan sekedar yatlunahu, bukan hanya sekedar baca, tapi haqqa tilawati, bacaan yang sebenar-benarnya gitu. Jadi memang gak heran mereka tuh menyelesaikan tuh lama. Kalau jadi ketika kembali kepada testimoni Anas tadi, kalau orang sudah baca Al-Baqarah dan Ali Imran itu menjadi mulia di tengah-tengah mereka, kan di level di masa tersebut, arti orang sudah baca Al-Baqarah dan Ali Imran itu berarti udah ngamalin Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu luar biasa, jemaah. Sedangkan kalau kita di level baru ngebaca aja, itu pun tajwidnya masih ada yang salah. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika Nabi SAW mengatakan, kembali lagi ke hadis kita, khairul hadis, sebaik-baik ucapan, ini menuntut kita untuk memuliakan, bukan hanya sekedar memahami. Emangnya beda-beda. Memahami itu penting, tapi memuliakan itu memang punya makom yang berbeda, hadirin. Karena kalau hanya sekedar memahami, belum tentu diamalin. Mas, mohon maaf ya, kok gak sholat asar tadi? Udah, gue juga paham sholat asar wajib, udah urusan masing-masing deh, kan gitu. Paham wajib. Tapi meremehkan, tidak menjadikan sholat dalam konteks tadi ya, sebagai hal yang mulia dan harus dimuliakan dan diprioritaskan dari berbagai macam aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita. Makanya hadirin, tugas kita bersama Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebatas dipelajari dan dimengerti atau dihafalkan. Tapi kata para ulama, tugas kita adalah memuliakan. Memuliakan. Makanya kaidah di dunia para ulama sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimi, man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, dan ilmu itu artinya apa sih? Al-Quran dan Sunnah kan? Ilmu kan artinya Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya. Tidak akan dimuliakan. Dan ini harus terus diingatkan untuk kita semua, termasuk yang bicara. Ini bukan tentang mempelajari semata, bukan hanya tentang memahami semata, ini bukan tentang menghafal semata. Kenapa pakai semata? Karena tiga aktivitas itu sama-sama penting, gak ada maksud meremehkan. Tapi kita harus terus melangkah sampai pada titik memuliakan. Begitu hadirin. Itulah metodenya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya mereka kan demikian hadirin. Abu Bakar As-Siddiq saja radhiyallahu ta'ala an, ketika kecewa dengan Mistah, ketika Aisyah difitnah, kita tahu sehingga Abu Bakar memberhentikan support beliau kepada Mistah yang beliau lakukan selama ini. Memberhentikan bantuan-bantuan beliau kepada Mistah yang selama ini beliau lakukan. kita bisa mengerti bagaimana kecewanya seseorang ketika anak perempuan yang sangat beliau cintai itu difitnah, dituduh berzina. Misthah sebagai kerabat Abu Bakar dan yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela, bukannya berada di barisannya Abu Bakar, justru khilaf dan masuk ke fitnah tersebut. Itu kan sangat mengecewakan, hadirin. Bisa bayangin gak sih, kita bantu, kita punya kerabat, terus kerabat ini kita bantu terus, kita kasih. Begitu anak kita difitnah, kok malah ikut-ikutan gitu loh. Wajar gak kalau Abu Bakar langsung meng-cut semuanya? Nah, menurut antum wajar gak? Itu ngangguk wajar apa ngelaper? Nah, gimana sih? Wajar. Mungkin kita bukan hanya meng-cut lagi, kita mungkin udah ngamuk. Itu kekecewaan yang bisa kita mengerti itu langsung dihilangkan sama Abu Bakar, dan Abu Bakar kembali mensupport Misthah, memaafkan Misthah, dan kembali membantu Misthah. Itu hanya karena satu ayat saja. Surat apa? An-Nur ayat ke-22. Surat An-Nur surat 24 ya, ayat 22. Hanya karena satu ayat itu langsung berubah lagi. Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakina والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله غفور رحيم. Dan janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya orang miskin dan berhijrah pada jalan Allah. Lihat ayat apa terjemahannya? Siapa yang dimaksud ayat ini? Ayat ini umum, tidak sebut nama. Tetapi yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini jelas gamblang. Ini tentang Abu Bakar dan Misthah. Karena semua orang tahu Abu Bakar kaya dan punya kelapangan, punya fadl. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Dan Abu Bakar bersumpah untuk tidak mensupport Misthah lagi. Dan Misthah, lihat, enggak ada kata Misthah di sini, tapi Misthah adalah kerabatnya Abu Bakar. Misthah adalah orang miskin dan Misthah adalah muhajir. Tapi khilaf gitu loh. Tapi Misthah berhijrah. Jadi orang yang baca ini tahu ini Abu Bakar Misthah. Sebelum untuk kita semua. Dan Abu Bakar waktu bersumpah, saya gak akan bantu Misthah lagi. Begitu Abu Bakar bersumpah, turun ayat ini. Jangan, kata Allah. Jangan. Janganlah orang yang punya kelebihan harta mulia itu bersumpah tidak bantu kerabatnya, tidak bantu orang miskin, dan tidak bantu orang berhijrah. Waliyafu waliyasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan Allah mengampuni kalian, Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu turun ayat ini dan Abu Bakar dengar, Abu Bakar langsung merespon, langsung direspon dalam riwayat, ala nuhibbu an yaghfira lana ya rabbana aw kama qala. Beliau langsung mengatakan, tentu ya Allah, kami ingin diampuni olehmu, wahai Rabb kami. Kan kata Allah, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Langsung direspon sama Abu Bakar, tentu ya Allah, kami ingin diampuni olehmu. Lalu Abu Bakar langsung berinisiatif datang ke rumah Mistah dan mengatakan, saya gugurkan sumpah saya dan mulai semenjak ini saya bantu kamu lagi. Allahu Akbar. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan inilah alasannya mengapa Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Ini alasannya. Gak heran beliau dapat gelar As-Siddiq. Maksudnya bukan dia, bukan ini awal beliau dapat gelar As-Siddiq ya, tapi inilah alasannya kenapa Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, yang selalu jujur dan mempercayai apa yang Allah firmankan. Gak butuh waktu tuh. Gak mengatakan Oke, gue pertimbangkan. Gak ada, aku pertimbangkan dulu. Oke, aku pikirkan lagi. Enggak. Begitu turun ayat ini, langsung Abu Bakar mengatakan, saya ingin diampuni, maka saya maafkan dia. Sebagaimana orang yang bersalah itu ingin dimaafkan, maka kita maafkan dia. Sebagaimana kita juga bersalah ingin dimaafkan sama Allah, maka kita maafkan orang yang buat salah sama kita. Hadirin, kalau bukan karena memuliakan sebuah ayat dan firman Allah, apalagi hadirin? Ini contoh bagaimana para sahabat memuliakan ayat, karena mereka yakin bahwa sebaik-baik ucapan itu firman Allah. Gak ada yang lebih baik kecuali ini. Jadi kalau kita baru sekedar membaca dan menghafal hadis Jabir, mereka tuh udah sampai pada titik yakin, seyakin-yakinnya, dan benar-benar memuliakan ayat tersebut. Ketika ayat itu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan perasaan kita sebagai manusia di nomor dua dan di nomor tiga kan, maka itu yang akan terjadi. Sebuah keindahan sikap. Kenapa kita suka baper hadirin? Kita nih suka baper karena kalaupun kita ngaji, kita baru memahami atau hafal, tapi yang kita nomor satu kan tetap perasaan kita, bukan ayat. Yang kita nomor satu kan tetap kepentingan kita, bukan ayat. Makanya gampang baper. Kenapa Abu Bakar bisa menghilangkan kekecewaan beliau dalam waktu yang sangat singkat? Karena beliau itu bukan hanya memahami, tapi menomorsatukan ayat-ayat tersebut. Menomorsatukan perintah Allah, larangan Allah. Menomorsatukan firman Allah. Kita nih enggak, illa man rahimah rabbuh, tentu saja kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya enggak itu kalau kita masih baper, dan ini PR kita semua termasuk yang bicara, bagaimana mengagungkan dan memuliakan. Karena kalimat fa inna khairal hadith kitabullah ini tuh dalam jamaah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa merenungkan dan memperbaiki kualitas kita saat kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah kasih taufik dan semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa bersyukur jika kita sehat pada hari ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersabar jika kita sakit pada hari ini. Subhanakallahumma hamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.